أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقعدوا للناس بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا قال الإمام سعد رحمه الله janganlah kalian duduk menghalangi manusia bikulli siratin dengan segala bentuk penghalangan terhadap jalan Allah, dan kalian pun menghalangi manusia dari jalan Allah. Kalian pun memperingati, menghalangi, mengacaukan, merusak manusia menuju jalan Allah. Tu'aduna man salakaha wa tasudduna an sabilillah. Kalian pun menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Man arada al-ihtida' bih, bagi mereka-mereka yang ingin mencari hidayah. Watabtaghunaha iwaja, dan yang kalian cari adalah kebengkokan, malah kesesatan. Aitabghuna sabilallah takunu ma'uja atau mu'waja, atau kalian ingin jalan Allah menjadi bengkok. Wa tamilunaha ittiba'an li'ahwa'ikum, sehingga kalian menjadikannya mengikuti hawa nafsu kalian. Wa kana al-wajib 'alaykum wa 'ala ghayrikum al-ihtiram wa ta'zim. Karena yang wajib atas kalian dan atas orang-orang sebelum kalian, al-ihtiram, menghormati, mengagungkan, disabil lati nasabahullah li'ibadi, terhadap jalan-jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Ya surukoha, agar ditempuh oleh manusia. Ya mardati wa dar karamati. Agar manusia menempuh jalan tersebut, mendapatkan keridhaan Allah, dan mendapatkan tempat surga yang penuh dengan kemuliaan. Warahimahum biha a'zam rahmatan wa tasuddun linasratiha wa da'wa ilaiha. Allah merahmati mereka dengan rahmat yang besar, yang agung, yang wa tasuddun, tetapi kalian malah menghalang-halangi manusia. Wa linasratiha wa da'wa ilaiha, justru kalian menghalangi manusia dari jalan Allah, dari dakwah kepada Allah. Dhab anha. Membersihkan dari kotoran malah dihalang-halangi. La takunu antum kutwa tariqah. Kalian itu jangan jadi begal. Utak turuk itu begal, rampok. Kenapa? Karena menghalangi manusia dari apa? Safar, dari perjalanan. Itu begal. Mau ke Jogja, ada begal. Terhalang. perjalanan ke Jogjanya terhalang. Perjalanan kepada Allah, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, la'alla takun antum kutak tariqaha. Jangan kalian jadi begal, jangan kalian jadi rampok menghalangi manusia dari jalan Allah. As-salin an-nas anha. Inna hadza kufrun, karena yang demikian ini kata Imam Sa'di rahimahullah kekufuran. Ya, kufur nikmatillah. Kufur terhadap nikmat Allah dan menentang Allah, menantang Allah. Kufur dari segi apa? Kufur dari siapa? Waturab. Kufur dari ya, kufur nikmat, kutak turuk, begal itu. Imam Sa'di rahimahullah mengatakan di sini ada kufrun nikmatillah. Dari segi apa? Alasannya apa? Bisa dikatakan kufur. Menghalangi, menutupi, menghalangi dari jalan Allah. Karena kufrun huruf kaf, ra, kafa, wa ra. Ini apa? Menutup, menghalangi. Seperti apa? Petani, petani disebut dalam Al-Quran apa? Yu'jibu zura. Ya, liyaghidhu bihimul kufar. Kufar, ya, kafara bimana sitar wa taghtiyah, menutup, menghalangi. Orang kafir menghalangi keimanan dengan kekufuran, menghalangi kesyirik, menghalangi keimanan dengan kesyirikan. Musyrik, kufur. Nah, ini menutup yang tadinya bagus, baik, jalan lancar menuju Allah, dia tutup kenikmatan itu. Ada kufur. Ini dari segi bahasa. Ditinjau dari segi apa? Bahasa, lughatan. Kafara bimana taghtiyah wassitr. Orang-orang kafir apa? Menutup keimanan mereka dengan kekufuran. Jadi yang tadinya perjalanan menuju Allah dengan keimanan dihalangi, ditutup dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan penentangan pada Allah. Ja'ala aqwama turuq adariha ma'ilah, sehingga jalannya miring, bengkok. Tashta'un man salakaha, dan kalian malah membuat kacau, mengganggu perjalanan tersebut menuju Allah Subhanahu wa taala. Nam qutta' turuq, yang disebut oleh Imam Sa'di rahimahullah. Ini siapa? Nam dari kaum Syu'aib dan yang sejenisnya, yang mirip dengan kaum Syu'aib, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Allahu a'lam bissawab.